Saat ini saat yang menentukan untuk cinta kita. Masihkah ada hatimu untukku di saat yang menentukan ini? Mungkin aku tak sempurna seperti yang engkau harapkan. Masihkah ada hatimu untukku di saat yang menentukan ini? Tak perlu kau ragu akan isi hatiku, tak pernah ku berpaling darimu. Mestinya kau tahu akan arti cintaku di saat yang menentukan. Mungkin aku tak sempurna seperti yang engkau harapkan. Masihkah ada hatimu untukku di saat yang menentukan?